Halo semuanya, ada saya lagi Aryan Surya di sini dari Pagar Kehidupan. Bagaimana keadaan kamu sekarang? Insya Allah baik ya. Saya selalu mendoakan kamu supaya kamu dalam keadaan yang penuh cinta di hari ini, di hari esok, dan di hari yang akan datang. Amin, amin. Kali ini saya akan membicarakan sebuah topik yang berhubungan dengan cinta, teman-teman. Betul. Banyak sekali teman-teman saya di luar sana sangat mengidam-ngidamkan sebuah topik yang berhubungan dengan cinta. Walaupun mungkin topik yang berhubungan dengan cinta seringkali dibahas oleh orang-orang, tapi izinkan saya kali ini membahas sebuah topik yang berhubungan dengan cinta, tapi dengan topik yang sedikit berbeda. Topik apakah itu? Betul sekali. Kali ini kita akan membahas sebuah hal yang berhubungan dengan perasaan cemburu. Nah, ketika saya mengatakan cemburu, ada beberapa di antara kamu langsung mengernyitkan dahi. Pertanda kamu memang sangat antusias membahas masalah ini. Betul gak? Oleh karena itu, yuk kita duduk pelan-pelan, kita santai, kita rileks sambil kamu mendengarkan celotehan dari saya mengenai pendapat saya mengenai cemburu. Teman-teman, kalau seandainya saya bertanya kepada kamu, cemburu itu salah gak sih? Atau jangan-jangan cemburu itu adalah bagian dari cinta? Apakah itu betul? Cemburu itu adalah sebuah sifat yang sebenarnya sifat yang sama seperti sifat-sifat negatif yang ada di luar sana. Tapi kebanyakan teman-teman, banyak orang-orang di luar sana percaya bahwa cemburu adalah bagian dari bumbu cinta. Nah, sekarang saya tanya kepada kamu, apakah kamu pernah merasakan cemburu? Kalau kamu pernah jatuh cinta, pasti kamu pernah cemburu. Nah, saya tanyakan lagi kepada kamu, apakah cemburu itu enak? Kalau kamu menjawab jujur, kamu pasti akan menjawab dengan lantang tidak sama sekali. Nah, kalau memang cemburu itu tidak enak, cemburu itu bukanlah cinta. Kenapa? Karena cinta itu selalu positif, teman-teman. Tidak ada satupun turunan atau kembaran dari cinta itu negatif. Cinta itu selalu berkonotasi positif. Kalau ada segala sesuatu hal yang mengatasnamakan cinta, tapi itu negatif, itu bukanlah cinta. Kalau kamu dilecehkan secara seksual atas nama cinta, itu bukan cinta. Kalau kamu diselingkuhi atas dasar cinta, itu bukanlah cinta. Apapun yang melandaskan cinta tapi akhirnya negatif, itu bukanlah cinta. Titik. Nah, kalau begitu, salahkah saya cemburu? Jawabannya, salah total. Apabila kamu benar-benar mencintai pasangan kamu, cemburu itu bukanlah bumbu yang akan merekatkan hubungan kamu dengan dia. Bukan. Cemburu bukanlah bumbu. Tetapi cemburu adalah obat yang bisa membuat kamu menjadi overdosis. Sampai akhirnya kamu kehilangan nyawa, yaitu nyawa dari cinta kamu dengan pasangan kamu. Sekarang bayangkan begini. Seandainya kamu punya pasangan, kemudian pasangan kamu adalah pasangan yang sangat cemburuan ketika kamu mendekati lawan jenis lain walaupun konteksnya hanya sekedar sahabat. Sekarang bayangkan, seandainya kamu ada di posisi pasangan kamu dan kamu adalah seseorang yang cemburu dan setiap kali pasangan kamu mendekati lawan jenis, kamu cemburu total. Apakah kamu pikir pasangan kamu akan nyaman? Kalau kamu berpikir logis dan berpikir realistis dan jujur, kamu akan menjawab bahwa pasangan saya akan tidak nyaman sama sekali. Nah, kalau kamu tahu jawabannya bahwa cemburu itu membuat pasangan menjadi tidak nyaman, kenapa kamu masih mengatakan cemburu adalah bumbu dari cinta? Jawabannya sederhana, karena kamu mendengarkan itu dari orang lain, bukan? Banyak orang-orang di luar sana mengatakan bahwa cemburu adalah bagian dari cinta. Faktanya, cemburu sama sekali tidak ada hubungannya dengan cinta, melainkan cemburu adalah penyakit mental. Sekarang izinkan saya juga untuk menjelaskan kenapa sih kamu mungkin yang mendengarkan suara saya kali ini, menonton video saya kali ini susah untuk melepaskan perasaan cemburu dari pasangan kamu. Ada sahabat saya bertanya di Pagar Kehidupan, dia bertanya begini, "Bro, kalau gue nih sama pasangan gue susah banget untuk gak cemburuan. gue nih orangnya cemburuan, gimana ya caranya supaya gue bisa mendamaikan diri, melepaskan diri dari perasaan gue yang terlalu cemburu dengan pasangan gue? Jawaban saya sederhana. Orang menjadi terlalu cemburu dengan pasangan, penyebabnya cuma satu. Penyebabnya karena dia tidak memiliki kehidupan sendiri yang menarik. Sekali lagi ya, orang menjadi pencemburu total karena dia tidak memiliki kehidupan sendiri yang menarik, alias bahasa medisnya insecure, tidak nyaman dengan dirinya sendiri, tidak nyaman dengan hidupnya. Kalau kamu sekarang susah untuk merelakan pasangan kamu hidup bebas di luar sana, alias kamu pencemburu, saya berani jamin, kamu pencemburu karena kamu tidak punya kehidupan yang menarik selain bersama dia. Betul? Betul. Karena kalau kamu punya kehidupan yang menarik selain bersama dia, kamu pun tidak akan pernah merasa takut bahwa nanti dia itu lari sama orang lain. Loh, kok gitu bro? Kenapa gue harus rela pasangan gue lari sama orang lain? Begini, kalau kamu takut kehilangan pasangan kamu, itu sama saja kamu takut mati, padahal mati itu pasti akan datang, hanya masalah waktu, betul gak? Yang namanya pasangan itu tidak bisa kamu kontrol, sama seperti kematian menjemput kamu tidak bisa kamu kontrol. Pasangan kamu manusia biasa sama seperti kamu, ada khilafnya, ada jujurnya, ada jahatnya, ada baiknya. Kamu tidak bisa mengontrol orang lain, karena apa? Karena kamu mengontrol diri kamu sendiri saja susah, apalagi mengontrol orang lain, itu mustahil. Yang perlu kamu garis bawahi, kalau memang pasangan kamu layak untuk diri kamu, dia tidak akan mengkhianati kamu. Sekali lagi, kalau memang pasangan kamu layak untuk kamu, dia tidak akan mengkhianati kamu. Jadi kalau dia mengkhianati kamu, dia bukan pasangan yang layak buat kamu. Simple. Kalau memang dia mengkhianati kamu dan itu bukan pertanda bahwa dia pasangan yang layak buat kamu, lantas buat apa kamu takut kehilangan dia dan buat apa kamu cemburu? Daripada kamu cemburu, mendingan kamu tes dia. Apakah dia bisa kamu percaya ketika kamu membebaskan dia, atau jangan-jangan ketika kamu membebaskan dia, dia malah selingkuh? Kalau memang ketika kamu membebaskan dia, dia malah selingkuh, alias dia terlalu mesra dengan lawan jenis lain selain kamu, ya sudah, tinggalkan saja dia, cari yang baru. Kenapa harus repot-repot? Simple, bukan? Tapi saya takut kehilangan dia, bro, karena dia adalah segalanya. Ketika kamu mengatakan dia adalah segalanya, itu adalah sumber dari bencana percintaan kamu. Kamu tahu gak sumber dari masalah percintaan manusia itu apa? Sumber dari masalah percintaan manusia adalah karena dia menganggap pasangannya seperti bukan manusia. Entah dia menganggap pasangannya seperti dewi ataupun dewa yang sempurna, atau dia menganggap pasangannya seperti benda. Kalau kamu menganggap pasangan kamu seperti dua hal tadi, itu adalah sumber bencana bagi percintaan kamu. Kenapa? Pertama, kalau kamu menganggap pasangan kamu seperti dewa ataupun dewi yang sempurna, pahami bahwa dia adalah manusia yang pasti ada khilaf, ada salah. Gak mungkin dia gak punya kekurangan, itu mustahil. Kalau kamu menganggap dia sempurna, dan kamu tiba-tiba melihat kekurangan dia di mata kamu, kamu akan shock. Dan akhirnya apa? Kamu akan kecewa dan bisa jadi ill-feel. Bukankah itu bencana? Itu bencana. Yang kedua, kalau kamu menganggap dia sebagai barang, kamu akan memperlakukan dia bukan sebagai manusia, kamu akan melecehkan dia. Bukankah pelecehan dalam sebuah hubungan itu adalah bencana dalam sebuah hubungan asmara? Betul, itu adalah bencana dalam hubungan asmara. So, bagi kamu sekarang yang sudah jenuh dengan masalah kecemburuan dalam cinta, ayo, mulai saat ini penuhi hidup kamu dengan kehidupan yang menarik. Caranya, lakukanlah hal yang kamu sukai. Penuhilah hidup kamu dengan kebahagiaan-kebahagiaan yang memang kamu suka. Saya sudah membicarakan ini di video saya yang lain, bagaimana caranya kamu bahagia. Pakai video saya itu untuk menciptakan kebahagiaan untuk diri kamu sendiri. Ciptakan kebahagiaan, ciptakan hidup yang indah dengan adanya diri kamu sendiri, tanpa bergantung pada siapapun, di situ niscaya kamu tidak akan pernah kehilangan apapun dan siapapun. Karena apa? Karena kebahagiaan yang mutlak ada dalam diri kamu sendiri, bukan dalam pasangan kamu. Ingat baik-baik ini. Pasangan kamu adalah manusia biasa, sama seperti halnya kamu. Bukan berarti ketika dia bersama kamu, dia tidak mengidolakan pria ataupun wanita lain. Sama seperti kamu, bukan berarti kamu ketika dengan pasangan kamu jadian atau jadi pacar atau kekasih, bukan berarti kamu tidak memikirkan lawan jenis lain dan mengagumi lawan jenis lain, bukan? Ayo, mari kita berpikir realistis, kita berpikir sesuai dengan kenyataan, dan hilangkan cemburu, berpikirlah realistis sesuai dengan kenyataan apa adanya. Niscaya percintaan kamu, kehidupan asmara kamu pasti menjadi jauh lebih baik. Ayo kita hilangkan cemburu, kita cintai sesama tanpa mengharapkan apa-apa, alias kita cintai pasangan kita dengan keikhlasan yang nyata. Karena cinta adalah sebuah wujud keikhlasan yang nyata. Saya Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Keep sharing, keep loving, and keep giving. Bye-bye.